Jadi apa? Kolamun wahidun sama-sama kun kan? Tapi dia naat posisi jam sebagai naat. Majalatanis natani naat. Tapi kalau sudah angka 3 sampai 10 posisi angka di depan benda yang dihitung di belakang itu kedudukannya sebagai mudhof ilaih, makanya majrur. Salasu majallatin salasatu aklamin, ya, karena mudhof ilaih itu kan majrur. Ya, itu kan perlu contoh soal yang gabungan. Contoh? Soal yang gabungan. Nah, belum ya. Belum. Nanti ada, ya. Pasti ada nanti. Ini baru biar mudah gitu ya. Jadi muannas muzakkar mas. Akan ada nanti itu kita akan ketemu soal yang gabungan nanti. Ada nanti soal yang gabungan. Ada nanti yang gabungan ya. Nanti di pelajaran 10 khususnya. Pelajaran 10 sudah. Pada awalnya kalau 3 sampai 10 itu muannas mau ya? 3 sampai 10 tergantung. Apanya? Apanya? Angkanya. Yang dihitung apa yang dihitung? Kalau yang dihitung itu muannas, ya seperti ini di pelajaran 9 ini. Zakar. Maka angkanya muzakkar. 3 sampai 10 ya. Kalau yang lalu kan kita menghitung benda muzakkar. Ya. Maka angka 3 sampai 10 muannas itu karena yang dihitung muzakkar. Sekarang kan muannas yang kita hitung. Jadi itu aja ininya berlawanan dia kalau 3 sampai 10 berlawanan antara benda yang dihitung dengan angka. Itu saja kuncinya. Cuma karena kita belum terbiasa dengan jamak. Hanya ini dihafalkan jamak. Nah, coba halaman 30 kita lanjutkan. Sudah ada. Ini bukannya udah banyak. Nah. Yang ini belum, ini belum dibaca yang ini. Halaman 30 udah ini belum. Nah. Halaman 30. Mas. Ini yang ini belum dibaca ini. Belum. Yang kemarin angka yang ini yang kanke yang ini. Oh iya, muzakkar itu. Iya. Muannas itu belum. Oke. Okay? Iya. 30. Coba Mas Jan silakan dibaca. Ahadhi kurrasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ahadhi kurrasatuka? Naam, hadhihi kurrasati. Kam kurrasatan laka? Li tis'u kurrasatin. Aina hujuratuka? Hujurati hunaka. Kam minasyatan fiha? Fi hujurati minasyatani. Kam hujuratan fi baitik? Fi baiti arba'u hujuratin. Halippal la satu alal maktabi? La, bal hiya tahtas saburati. Kam tullasatan huna? Hunaka tullasatun wahidatun. Aynal arobatu? Aynal arobatu? Al arobatu fi syari'. Kam arobatan hunaka? Hunaka arobatani. Kam ajalatan lissayyarah? Kam ajalatan lissayyarati? Lissayyarati arba'u ajalatin. Kam siyan? Kam siyaratan fil madinat? Fiha sayyaratun kathiratun. Ya, coba ganti. Lalu baca seperti itu. Ahadihi kurrosatuka? Naam. Hadihi kurrosati. Kam kurrosatan laka? Li tismu kurrosati. Aina hujratuka? Fujirati Gunata Kam Minasatan Biha Bi Fujirati Minasatan Kam Fujiratan Bi Baitika Bi Baiti Arba'u Fujirati Balik tola satu alal maktabi la galia tahtas tahtasak buroti kam tola satan guna gunaka tola satu wahidat ainal arogatu al arogatu wisari kam arogatan gunaka Gunaka arogatan kam najalat tan risayarot risayaroti arga'u ajalat kam sayyarotan fil madinati biha sayyarot kasirot. Nah, coba terjemahkan. Ahadihi kurrosatika. Apakah ini kursi kamu? Eh? Apa kurosa? Kurosa? Buku? Buku tulis. Apakah ini buku tulismu? Naam? Benar. Ini kurosa. Buku tulisku. Ya, ya. Ini buku tulisku. Ya, ini buku tulis. Kan kurosa tanlaka. Berapa buku tulis yang kamu miliki? Ya, berapa buku tulis milikmu? Li tismu kurrosat. 9. Saya mempunyai 9 buku tulis. Buku tulis. Nah, perhatikan itu tismu kurrosat. Nah, coba kalian no tismu muzakkar muannas. Tismu. Tismu. Tismu muzakkar muannas. Ya, zakat. Kalau yang mana tis'atun, ya, tis'um. Nah, kurosatik mu'annas zakat. Mu'annas. Berbalik kan? Berbalik. Itu angkanya zakat, benda yang dihitung mu'annas. Karena, ya, angka 9 kan termasuk angka 3 sampai 10. Li ismu kurosati. Jadi salah kalau li ismu kurosati salah. Jangan disamakan. Aina hujratuka? Di mana kamarmu? Di mana kamarku? Hujrati hunaka. Di sana. Kamarku di sana. Naka. Kalau di sini apa? Di sini. Guna, guna enggak berdeka ya, guna. Deka, kam minasyatan fiha, berapa kemoceng? Berapa kemoceng? Di dalamnya. Di dalamnya, maksudnya di dalam kamar itu. Di hujrati, di kamarku ada? Dua. Minasyatan dua. Hujrati. Coba kalau minasyatan. Di kamarku ada sebuah kemoceng. Hujur minasyatan ton. Minasyatan hujurati wahid. Oh iya. Wahidun atau wahidatun? Dikati. Wahidatun, karena kalau angka 1 dan 2 harus sama ya. Enggak berlawanan. Kembali ya. Angka 1 dan 2 tetap sama jenisnya. Angka 3 ke 10 ini angka 3 ke 10 baru berlawanan. Coba dilihat cerna dulu itu. Angka 1 dan 2 sama. Angka 3 sampai 10 baru berlawanan. Coba 3 buah kemoceng. Itu jorati. Jamaknya dulu apa? Minasyatun apa jamaknya? Minasyatun. Salah satu atau salah su minasyatun laki-laki perempuan. Perempuan maka angkanya harus laki-laki. ketiga soalnya. Salasu, bilang kan ditanya sama Salasu, minasyat. Ya, Ujrati, Salatu. Nah, demikian sampai sembilan itu. Salasu, minasyatin, arba, minasyatin. Nah, dilatih aja nanti itu. Arba, minasyatin, homsu, minasyatin, dan sebagainya. Terus, kan hujratan fi baiti kan? Berapa kamar di rumah di sana? Di rumahmu. Di rumahmu. Fi baiti arba'u hujurat. Di rumah. Rumahku. Di rumahku. Ada? Ada empat kamar. Yaitu. Arba'u. Muannas muzakkar. Cowok. Arba'u muannas muzakkar. Muzakkar. Nah, pasti yang dihitung itu muannas itu karena arba'u pasti nah hujuratin. Arba'u hujurat. Coba kalau di rumahku ada satu kamar. Hujratun wa hujratun wa hidatun. Hidatun. Sama itu. Dua. Hujratan isnatan. Iya, hujratan isnatan. Tiga baru berlawanan. Halit tolla satu alal maktabi. Apakah tolla? Apa tolla satu? Penghubung. Nih. Hazihi qallasatu. Ya. Apakah penghapus itu alal maktabi? Di atas. Apa maktab? Meja. Meja. Di atas meja. La. Bal hiya tahta sabura. Ya. Tidak. Tapi dia di bawah papan tulis maksudnya di sininya nih kita di sini. Oh, whiteboard begini papan sama tulis. Sama papan tulis juga. Ya, whiteboard mau blackboard mereka aja yang Inggris yang ada putih ada hitam kalau kita papan tulis sama aja. Arab belum. Kantor lasatan guna. Berapa penghapusmu? Guna di sini. Kan gunakan tadi di sana. Guna di sini. Gunakan tolah satu wahidatun. Di sana ada penghapus. Satu penghapus. Kalau dua? Salah. Des dua. Tolah sata nis. Natan. Kalau tiga. Salasu. Jabaknya. Tolasatin. Sudah itu. Salasu. Tolasatin. Ainal arobatu. Aroba apa? Aroba ini apa kata orang sih? Delman ya, Delman. Andok. Delman, dokar, macam-macam ya tergantung daerahnya. Kalau di tempat saya bilangnya Bendi, dokar, andong ya, terutama. Unaka, arobatan. Di sana ada? Ya, Hah? Yang ain al arobatu ya. Di mana indom itu? Al arobatu fi syari'an. Di jalan. Di jalan apa jalanan? Di jalan. Bukan jalanan. Ya di jalanan. Di jalan. Jadi dokter atau indom itu di jalan. Di syari'an. Kan arobatan munaka. Berapa dokar di sana? Gunaka arobatan. Di sana ada dua. Kalau satu? Arobatun wa Arobatun wa hidatun. Tiga Salasu. Karena ini mana? Salasu Arobatin. Ini tulisan zaman ini. Arobatin. Salasu Arobatin. Arba'u Arobatin. Kam ajalatan lisayyarati. Ajalah. Ajalah ini roda atau ban. Berapa ban lisayyarati? Mobil, kepunyaan mobil itu. Berapa ban yang dimiliki oleh mobil itu? Lisayyarati mobil itu mempunyai arba'u ajalati. Empat ban. Kalau enam situ. Situ ajalati. Karena kan yang enam ya, truk itu enam dia. Empat di belakang. 12 aja. 12 bisa. Kita belum belajar ya 12 nanti. Soalnya angka belasan itu nanti punya ciri khas lagi. Ada ketentuan-ketentuan. Oke, 16 buat kan sayyaratan fil madinati. Berapa mobil di dalam kota? Berapa mobil di kota, dalam kota? Iha. Iha hanya kemana? Madinah. Madinah ya. Makanya ha, karena Madinah. Di dalamnya, maksudnya dalam kota itu, sayyaratun katiratun. Banyak banget mobil. Banyak mobil. Sayyaratun katiratun. Nah, kalau ini karena susunannya na'at, na'at kan mengikuti sayyaratun. Sama dengan tadi, sayyaratun wahidatun kan mengikuti wahidatun. Nah, kalau ini karena sayyaratun, ya sifatnya katiratun. Kalau jamaknya kasir bukannya aksar. Nah, ya. Karena benda yang tidak berakal, benda yang tidak berakal, walaupun jamak itu dianggap satu perempuan. Beda dengan nanti kalau manusia. Nah, kalau manusia, ya dijamakkan juga. Misalnya gini, di sana banyak orang, banyak orang. Orang itu kan berakal. Biha ashkosun kathirun. Dijamakan kathirun. Kathirun. Atau di sana banyak wanita muslimah. Hunaka muslimatun kathirotun. Nah, baru itu gitu. Tapi kalau benda yang tidak berakal itu walaupun jamak nanti dianggap satu sama dengan satu muannas. Jadi enggak perlu dijamakkan itunya ya. Kalau itu dijamakkan, nah ini itu orang. Nah, kalau pengunjung itu abstrak gitu. Kalau pengunjung orang, kalau kambing kan bisa mengunjungi. Zairun itu pasti yang dimaksud orang gitu. Gak pernah zairun itu dinisbahkan ke burung gitu nggak? Gak ada. Tidak. Artinya kebiasaannya, walaupun kambing juga bisa mengunjungi, saling mengunjungi mereka, tapi mereka tidak dikatakan zair. Hakikatnya aja ya begitu. Tapi secara bahasa tidak perlu dikira zairun. Nah, coba sekarang kita lihat dan sebelah ya. Coba dibaca lagi. Mas Ben, Bismillahirrahmanirrahim. Ana muslimun, anta muslimun, nahnu muslimani, anta mu'minun wa sahibuka mu'minun wa ana mu'minun nahnu mu'minuna Allahu rabbi wa rabbuka huwa rabbuna Muhammadun nabiyyuna al-islamu dinuna lana dinun huwal islamu nahnu muslimuna wa mu'minuna abuka mu'minun wa muslimun ummuka mu'minatun wa muslimatun abuka wa ummuka mu'minani wa muslimani. Ya, coba. Ana muslimun, anta muslimun, nahnu muslimani, anta mu'minun, wa sahibuka mu'minun, wa ana mu'minun, nahnu mu'minuna, Allahu rabbi wa rabbuka huwa rabbuna, Muhammadun nabiyuna, al-islamu dinuna, dinuna, al-islamu dinuna, lana dinun, huwal islamu, nahnu muslimuna wa mu'minuna, abuka mu'minun wa muslimun, ummuka mu'minatun wa muslimatun, abuka wa ummuka mu'minani wa muslimun wa muslimani. Nah, ana di sini, dan yang ini si apa namanya, si penutur ya, si penulis ya. Ana di sini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Makanya ana muslimun. Berarti dia laki yang lagi bicara ini masih laki ya. Ana muslimun. Ana muslim. Untuk menang donir ini diulang lagi. Anta muslimun. Lawan bicaranya. Anda lawan bicaranya juga muzakkar. Muslim muzakkar. Nahnu musliman. Kita berdua dua orang Islam. Kita berdua orang Islam. Berdua karena muslimani. Jadi nahnu ini paling sedikit dua ya, tidak boleh salah, paling sedikit dua. Dua ke atas. Dan ini dua nahnu musliman. Kalau begini, kami muslim dua-duanya, dulu. Sama aja. Nahnu muslimani. Kami muslim ya, dari depan terjemah ke belakang. Ya, agak bolak-balik. Kita ya, kita. Jangan kami, kita. Kita. Kalau apa bedanya kami dengan kita ini Indonesia? Bagus juga ini. Beda itu antara kami dengan kita. Kalau saya katakan kita, kita yang diajak bicara, ikut. Tapi kalau saya mengatakan kami yang diajak bicara, enggak masuk itu. Jadi saya terjemahkan kita sama-sama muslim. Kita berdua. Anta mu'minun. Kamu mu'min. Wa sahibuka mu'minun. Dan temanmu temanmu juga mu'min. Temannya berapa itu? Temannya ada berapa? Satu. Karena khobarnya kan mu'minun. Berarti satu. Laki ya. Wa ana mu'minun. Saya mu'min. Nahnu mu'minuna. Kita? Nah, kita kesimpulannya kita. Siapa aja itu? Anta? Nah, sohibuka. Wa ana. Ada berapa itu? Tiga kan? Makanya pakai mu'minuna. Karena udah tiga. Beda dengan tadi, muslimani. Ana dan anta saja itu. Nah, ini karena sudah tiga, mu'minun. Ya, nanti kita bahas nanti. Itu bagus ya. Jawa nggak ada gitu. Hah? Kami kita. Jawa gimana? Jawa juga nggak ada. Tidak ada apa? Di bahasa Indonesia kami dan kita. Tidak ada ya. Bukan Indonesia itu kan. Coba kalau bahasa Inggris kan we aja ya. Dalam bahasa Arab juga gitu. Nah, jadi kita yang harus jeli ini melibatkan siapa? Artinya kami atau kita. Di Indonesia asik. Kami dengan kita beda ya. Kami berapa? Bukan. Kalau kami itu yang diajak bicara nggak termasuk. Saya sudah mengatakan kami di binom kami dalam keterangan ya kami yang di komplek rumah binom kebanjiran kami. Saya bicara dengan Pak, kan nggak termasuk di situ. Tapi saya katakan kita itu termasuk Bapak. Kita di jenggol Allah dan Allah itu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada ya sabar aja nanti. Allahu Rabbi wa Rabbuka. Allah itu Tuhanku, Rabbi Tuhanmu, wa Rabbuka dan Tuhanmu. Huwa Rabbuna, kesimpulannya Huwa Rabbuna. Dia adalah Tuhan kita, jangan kami ya. Kalau kami nanti dia yang bicara ya. Dia Tuhan kita, Huwa Rabbuna. Makanya kalau sebenarnya kita berdoa ya nih, berdoa bareng-bareng nih saya dengan sebenarnya bukan ya Allah ya Tuhan kami gitu ya. Sebenarnya ya Allah ya Tuhan kita yang benar. Karena ya kan ya kan begitu. Mungkin yang dia maksud kami awalnya tidak termasuk ya. Menghuni langit bisa gitu. Juga gitu. Tidak termasuk ya. Boleh. Muhammadun Nabi Yuna. Nabi kita. Muhammad itu Nabi kita. Al-Islamu dinuna. Islam itu agama kita. Agama kita. Lana dinu. Kita punya agama. Kita memiliki agama. Lana dinu. Huwal Islamu. Dia itu Islam. Kalau dibalik, agama itu kepunyaan kami. Ad-dinu lana. Kan ada nyanyiannya itu. Ad-dinu lana, wal-haqqu lana, wal-adlu lana, wal-kullu lana. Itu aja ada di situ. Ad-dinu lana. Agama itu milik kita. Wal haqqulana, kebenaran itu milik kita. Wal adlulana, keadilan itu milik kita. Wal kullulana, semuanya milik kita. Nahnu muslimuna wa mu'minuna. Kita adalah muslim dan orang Islam dan orang abuka mu'minun wa muslimun. Bapakmu ayahmu mukmin dan muslim. Ummuka mukminatun wa muslimatun. Ibumu mukminah dan muslimah. Mana sih dia? Ada enggak posisi mukmin tapi bukan muslim? Mukmin? Bagaimana ya? Mukmin tapi bukan muslim. Kalau kita itu tergantung ininya. Kalau misalnya dia hanya bersyahadat, dia hanya bersyahadat, muslim, mengakui, ngaku beriman, tapi tidak taat. Islam tapi nggak mungkin. Iya, tidak sholat dan juga semua-semuanya. Bagaimana mau dikatakan pasrah kayak gitu? Terkadang mukmin lebih dalam maknanya dari muslim. Perkara yang saling anu lah, memang sulit dijelaskan. Ada yang muslim pasrah, tapi hanya pasrah dengan pemimpin muslim karena takut. Tapi hatinya tidak. Nah, dalam Quran qolatil a'rabu amanna. So, ada orang sekelompok orang Arab yang mengklaim diri mereka amanna, kami beriman. Katakan wahai Muhammad, kalian itu belum beriman, kalian itu baru Islam. Islam di situ artinya menyerah secara zahir saja karena takut. Nah, itu kenapa itu. Walakin kunu aslamna. Kan enggak usah ngomong amanna. Kalau kalian itu ngomong aja menyerah, baru menyerah. Nah, kata aslamna di situ bukan Islam dalam pengertian sesungguhnya iya, tapi menyerah secara zahir. Karena kan banyak begitu dulu masuk Islam karena takut. Nah, ancaman itu. Walakin kuru aslam. Mu'min pasti muslim, mungkin nah, bisa begitu. Mu'min pasti muslim, muslim belum tentu. Kalau dalam pengertian itu ya, cuma harus lihat konteksnya juga, konteks ayat itu. Kayak dalam Al-Qur'an tadi kata aslamna di situ ya memang benar pas secara fisik. Ummuka mu'minatun wa muslimatun. Ibumu mu'min dan muslim. Kesimpulannya abuka wa ummuka mu'minatun wa muslimat. Dua ya. Ibu dan bapak, bapakmu dan ibumu adalah mukmin dan muslim. Kalau terjemahkan ya dua orang juga tanpa kata kedua juga udah keduanya. Dan ya keduanya adalah mukmin dan muslim. Nah, coba sekarang kita nanggunya ya, lama enggak ngobrol. Ana muslimun, jumlah apa? Jumlah ismiyah pasti. Dan belum ada jumlah fi'il, jumlah ismiyah. Oke. Mana mubtada'nya? Ana. Ana. Ana yang mubtada'nya. Apa tanda rofa'nya? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Mabni. Mabni. Kenapa mabni? Isim do? Domir. Domir. Ingat domir katakan. Mana khobarnya? Muslimun. Apa tanda rofa'nya? Doma. Kenapa doma? Mufra. Itu hanya muslimun. Kalau mufra kelihatan tanda isi biasa. Anta muslimun. Mana mubtada'nya? Anta. Anta. Mana tanda rofa'nya? Kenapa? Mabni. Kenapa mabni? Isim do. Isim domir. Isim domir. Mana khobarnya? Muslimun. Atap apa tanda rofa? Kenapa domba? Nahnu muslimani. Mana mubtada'nya? Apa tanda rofa? Kenapa? Mabni. Kenapa mabni? Domir. Mana khobarnya? Apa tanda rofa? Alif. Alif. Kenapa alif? Sunnah. Musan, Musan. Nah, tadi Mufra sekarang Musan. Ini kita latihan ya ajrumia ini, aplikasi ajrumia semua ini. Anta mu'minun, mana mubtada'nya? Anta. Tanda rofa'nya? Kenapa tidak ada? Domir. Mabni. Domir. Mabni, domir. Mana khobarnya? Mu'minun. Apa tanda rofa'nya? Kenapa doma? Mufra. Wa sahibuka mu'minun. Wawnya enggak usah. Sahibuka mu'minun. Mana mubtada'nya? Sahibu. Apa tanda rofa'nya? Apa tanda rofa'nya? Alif. Doma bu. Itu ujungnya kan bu. Sahabat mu dua kata. Itu dua kata. Sahibu. Sebab bu, domma. Kenapa domma? Mufra. Sohibu di samping sebagai mubtada juga sebagai apa namanya? Mudof. Mudof. Mana mudof ilahnya? Ka. Mudof ilah itu apa i'rabnya? Majrur. Apa tanda majrurnya? Ka. Tidak ada. Bukan ka. Bukan fatah, walaupun fatah itu tanda majrur, tapi di sini bukan. Ka itu isim apa? Isim do? Isim domir itu mabni, jadi tidak ada tanda majrurnya ya. Ka majrur, tapi tidak ada tandanya, karena mabni. Kenapa mabni? Karena isim domir. Domir juga sama dengan, artinya sama dengan anta kan? Bedanya cuma kalau anta itu berdiri sendiri namanya domiru faslin, kalau ka domir bersatu, domir kasir. Kan dua kata di situ, sohibun, sebenarnya sohibuka itu ini. Nih, sohibun, anta. Ya, plus an, anta, tapi tidak bisa, antanya berubah jadi ka. Gak bisa sohibu anta, gak ada. Berubah dia menjadi sohibuka. Artinya sama. anti menjadi ki, sohibu ki. Nah, jadi itu idofat namanya ya, sohibu mudof, kanya mudofun ilai. Jadi muktadanya berupa mudof. Ya. Khobarnya? Nu'minun. Tanda rupanya? Hah? Dhamma. Kenapa? Mufrad. Wa ana mu'minun, sama dengan wa ana muslimun. Gak usah ya dini ya. Wa ana mu'minun dengan wa ana muslimun sama. Sekarang, nahnu mu'minuna. Mana muktadanya? Nahnu. Tanda rupanya? Dhamma. Hesh. Tidak ada, itu dhamma di situ bukan. Kenapa tidak ada? Mabni. Mabni karena? Dhamir. Khobarnya? Mu'minuna. Tanda rupanya? Wow. Kenapa wow? Jamak. Jamak apa? Dokter. Muzakkar salim. Nah, ini penerapan jamak muzakkar salim. Biar kita ingat terus ya. Kejurunya. Allahu Rabbi wa Rabbuka. Allahu sebagai? Mubtada. Tanda rupanya? Tanda rupanya? Dhamma. Mufrad ya. Khabarnya mana? Robbi. Tanda rupanya mana Robbi? Gak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Robbi Mabdi. Ana. Kenapa Mabdi? Domir Ana. Karena dirangkai dengan domir ya. Ya. Domir ya yang berarti Ana. Setiap kata kalau dirangkai dengan domir ya yang berarti Ana itu pasti Mabdi. Pasti. Lahi, Habibi, itu begitu aja macamnya tidak berubah-ubah. Ya. Robbi, Robbi itu mudof. Ini sebenarnya terdiri dari dua kata itu. Rob, mudof, ya-nya mudof pun ilahi. Cuma nggak ada tanda majrurnya karena dia domir, lagi-lagi domir. Ya sukun dia, sukun. Mabni. Warabbuka, warabbuka ini atof ikut ke Rabbi. Nah, kalau warabbu i'rabnya karena ikut ke Rabbi, i'rabnya rofa kan, karena dia khobar ya. Kalau rabbuka ada enggak tanda rofanya? Rabbu. Rabbuka. Ada enggak tanda rofanya? Rabbuka. Rabbuka. Kan dua kata itu robu dengan ka. Lain. Robu. Ya sama dengan ini. Bukan. Robu. Dhamma itu. Itu tanda rofa itu. Nah robu mudof. Ka-nya mudofun ilai. Cuma tanda majrurnya ka gak ada karena dhamma. Tapi robu muncul lagi. Jadi kalau kata itu dirangkai dengan kata ganti engkau ka itu tetap enggak mati dia, tetap mukrob. Kelihatan kan domanya. Kalau dirangkai dengan ya mati artinya saya baru mati. Jadi tidak semua yang mati hanya yang dirangkai dengan ya ya. Coba contoh saya ini selingan aja ya. Saya rangkai kata robur ke 14 kata ganti ya. Coba perhatikan. Semuanya bu, kecuali terakhir nanti pas ana robbi. Robbuhu, robbuhuma, robbuhum, bu semuanya. Bunya bu semuanya. Robbuha, robbuhuma, robbuhunna. Bu semua, masih mu'rad. Robbuka, robbuhuma, robbuhum. Masih. Robbuki, robbuhuma, robbuhunna. Masih. Robbi aja itu aja, Robbuna cuma yang dirangkai dengan saya aja yang Robbi. Kalau yang dirangkai dengan selain saya tetap Mu'rob. Robbina, apa? Robbi, Robbuna. Robbinya nggak? Hah? Robbi. Robbi, ya itu anak. Ya, ya. Hah? Robbina. Gak ada Robbina, gak ada. Robbuna. Kalau dibaca Robbina, berarti dia sudah majrur, tandanya kasroh itu. Pasti. itu tanda masuk itu robik. Kelihatan enggak mampu. Nah, contoh di sini. Nah, huwa robbuna. Coba. Huwa sebagai mubtada. Tanda rofaknya? Tidak ada. Mabni. Nah, domir. Khobarnya robbu. Nah, dua kata itu ya, robbu dengan na yang artinya na. Robbu tanda rofaknya domma. Kenapa domma? Mufra. Robbu mudof. Nanya mudofun nilai. Rangkai. Nah, mudofun nilai itu majrur. Apa tanda majrurnya? Na tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena do domir mabni. Sekarang Muhammadun Nabi Yuna Muktadanya Muhammadun jelas lah Maku'un bidom mati ya, ya nahu mufrad. Khabarnya Nabi Yuna. Apa tanda rofaknya? Domma Yu ya, domma yu bukan nah. Nabi Yu, yu nya itu nah, Nabi Yu mudof. Nanya mudofun nilai majrur. Ada gak tanda majrurnya? Domir. Tidak ada karena mabni ya. Coba saya ganti nanya dengan orang-orang Islam. Muhammadun Nabiyul Muslimuna. Muslimina. Iya, muslimina. Nah, kalau ini kalian kelihatan ini Nabiyul Muslimina. Mudhof nilainya majrur. Apa tanda majrurnya? Ya, kenapa ya? Jamak muzakkar salim. Nabiyul musliminya. Kalau tunggal Nabiyul muslimin. Min. Nah, lihatkan nih kasnya. Ini harus diinimi terus sampai lengket ya. Al-Islamu dinuna. Nah, sama dengan Muhammadun Nabi Yuna ya, sama itu. Jadi ini sama lah. Sekarang ini lana dinun. Mana mubtadanya? Lana itu jar majrur ya. Dinun. Mubtada apa namanya itu? Muakhar. Berarti lana khabar muqaddam. Khabar muqaddam lana. Dinun ya. Huwal Islamu. Huwa mubtada ya. Al Islamu khabarnya. Sekarang nahnu muslimuna wa mu'minuna. Itu enggak usah karena sudah tadi nahnu mu'minuna sudah sama itu ya. Nah, ini yang baru nih mu'minin. Abuka mukminun wa muslimun. Mana mubtadanya? Abu. Abuka. Apa tanda rofak? Masih ingat gak? Ini dia jurunya ini. Afalul khamsa. Asma. Asma ulamsa apa? Iya, apa tanda rofaknya? Betul, itu isi lima itu abuka. Apa tanda rofaknya? Yes. Ya, bukan Roma. Wow. Jadi wow itu kan sudah. Wow itu menjadi tanda Roma untuk jamak muzakkar salim dan isim yang lima. Udah dibahas. Jadi acrunya. Jadi itu. Nah, abu itu mudof. Kanya mudof pun nilai majrur tapi karena mati yang tidak ada tanda. Kobarnya yang mungkin non. Dan muslimun ataf pun. Ummuka mu'minatun wa muslimatun. Nah, ini enggak usah. Abuka wa ummuka mu'minani wa muslimani. Asma'ul khamsa. Nama ya, abuka asma'ul khamsa. Tanda rofaknya wow. Nah, abuka wa ummuka mu'minani. Khabarnya mana? Mu'minani. Mu'minani. Tanda rofaknya? Alif. Alif. Kenapa alif? Dua. Dua. Sana ya. Dua karena bapak dan ibu itu dua. Kalau mau dijelaskan, abuka wa ummuka huma mu'minani. Kedua-duanya adalah. Nah, coba lanjut. Lanjut. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Lana madrasatun ismuha. Ya, belum dikasih nama ya. Antara tilka. Tilkal madrasatu lana walil muslimina. Hal anta tilmidun fil madrasatil ibtidaiyah? Naam. Ana bla bla bla. Ana ya, tilmidun. Kalau misalnya ana tinggal di Bali, kalau naam tinggal di ulang aja lah gitu. Naam ana tilmidun fil madrasatil ibtidaiyah. Ana tilmidun. Nah, kalau la? La. Bal sudah ada. La bal. Bal ana tilmidun fil madrasati sanawiyah. Sanawiyah SMP. Hal fi madrasatika dursul darsul darsul lughati? Naam. Fiha darsul lughati. Hadha darsu darsul lughati. Lana thalathatu durusin fil lughati. Hiya al-lughatul arabiyyatu wal-lughatul indonesiyyatu wal-lughatul injiliyyah. Kan tiga di kontak juga. Injiliyyah. Injiliyyah. Artinya G. English. Nah, coba nanti baca. Lana madrasatun ismuha tilka madrasatun. Tilka madrasatun lana walil muslimina. Hal anta tilmidun fil madrasatil ibtidaiyah. Naam. Ana tilmidun fil madrasatil ibtidaiyah. Hal fi madrasatika darsul lughati? Naam. Fiha darsul lughati. Hadha darsul lughati. Ana salah satu jurusin fil lughati. Iya. Al-lughatul arabiyyatu wal-lughatul indonesiyyatu wal-lughatul injiliyyah. Coba terjemahkan. Lana kami minta kita memiliki sekolah ismuha nama yang namanya apa namanya al-hikmah lah ya boy. Al-hikmah ismuha al-hikmah saya pilihnya al-hikmah ya al-hikmah tilkal madrasatu lana walil muslimina sekolah itu lana punya sekolahnya sendiri kok itu ya sekolah itu bukan hadal madrasah tilka tilka musyar i ya musyar ilai tilka diikuti al dibalik menerjemahkannya ya sekolah itu nah, sekolah itu sekolah itu milik kita wali muslimin dan milik orang-orang Islam Hal anta tilmizun tilmat apakah kamu murid di ya. Sana apakah engkau siswa murid di siswa SD SD nya maksudnya SD itu ya benar iya saya kalau diulangi lagi itu ya saya siswa di SD lah tidak nah, tapi Balana, tapi saya siswa di SMP. Helfi madrasah tika dar sumbuhu. Apakah di madrasah itu apakah di sekolahmu ada pelajaran lugu apa lugu? Bahasa. Apakah di sekolahmu ada pelajaran bahasa? Naam. Ya. Di situ atau di madrasahmu ada pelajaran bahasa. Haza darsu pelajaran ini nah itu kan bisa dilihat di tutorial ya pelajaran ini darsun lugati pelajaran bahasa dan kita sekarang pelajaran bahasa lana salah satu durusin fil lugha kita memiliki tiga pelajaran dalam bahasa. Artinya tiga pelajaran bahasa. Salah satu durusin berarti durus itu dari laki-laki. Darsun, ya kan? Ya salah satu durusin. Jangan salasu. Karena yang itu muzakkar. Dia yang itu al-lughatul arabiyyah. Bahasa Arab. Walugatul Indonesia bahasa Indonesia. Walugatul Inggrisnya itu dan bahasa Inggris. Bahasa Injil. Injil. Coba. Lana madrasatun. Lana mutarad. Dari Lana Madrosat mutaranya mana? Udah tadi di atas Lana Dinun Dinun Madrosat berarti mutada muakhar kobarnya bukan dalam lana, karena Jerman jurur. Pokoknya asal Jerman jurur tidak bisa jadi mubtada ya. Karena ada lini. Ya. Yang namanya ismuha al-hikmah. Nah, ismuha al-hikmah. Ismuha al-hikmah. Mana mubtadanya? Ismu ya mubtadanya. Tanda rofanya ismu domba. Hanya sebagai apa? Mudofun. Mudofun nilai. Tanda majurnya tidak ada. Khobarnya mana tadi? Al hikmah. Itu khobar ismah. Nah coba yang ini nih. Nah ini biar diingatkan lagi kita. Tilkal madrasatu lana. Sampai situ aja. Mana mubtadanya? Al-madrasah. Ish. Tilka isim enggak? Tilka isim enggak? Isim. Isim isyarat. Tapi isim jadi mubtada. Iya. Tilka itulah mubtada. Al-madrasah itu apa namanya? Kan. Coba sekolah itu udah jadi kalimat enggak? Belum, berarti al-madrasah bukan khobar. Apa namanya tadi? Isim isyarat ketika diikuti oleh pakai alif lam. Apa namanya? Mushar ilai. Oh, itu sukiya. Mushar ilai. Nah, khobarnya mana? Lana. Jar majrur. Khobar. Tilkal madrasatu lana. Coba terjemahkan, sekolah itu milik kita, Lana. Dharma Jero itu Lana. Tapi sebagai kobar. Walil muslimina, nah, atau juga Lana. Li, huruf, Jar. Al muslimina, Majrur. Apa tanda Majrurnya muslimina? Ya. Ya, kenapa ya? Mudzakkar. Mudzakkar. Mudzakkar. Makanya kalau doa berkata, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati. Ya. Wal mu'minina wal mu'minat. Tapi itu Majrur. Ada li. Hal anta tilmijun fil madrasatul ibtidaiyah. Anta. Nah, halnya iya baik aja. Anta sebagai mubtada. Mubtada. Khabarnya tilmijun fil madrasatul jar majrur. Al ibtidaiyah sifat dari madrasah. Madrasah. Sekolah dasar. Sekolah yang itu pakai yang tingkat dasar. Nah, la wal ana tilmidun fi madrasati sadariya, sama dengan yang tadi. Pakai ana aja, ana mubtada khabar. Sejar. Fi madrasah. Nah, hal fi madrasati kadarsun lugha, halnya enggak usah. Ana mubtadanya. Ana mubtada. Madrasah. Tidak bisa itu majrur dengan fi. Darsu. Darsu. Darsu. Darsu mudhaf al-lughati mudhafun ilaih. Pelajaran bahasa. Itu mubtada muakhar itu darsu lugha. Khabar muqaddamnya itu fi madrasah. Khabar muqaddam. Fi madrasah. Apa tanda madrurnya? Madrasah tika. Ya. Kasroh. Kasroh ti. Madrasah ti mudof. Kanya mudofun. Gila. Madrur tanda madrurnya enggak ada. Naam. Naamnya enggak usah. Fiha darsul lughah. Darsul. Darsul lughah sebagai? Mubtada. Mubtada. Mubtada apa? Mu'akhar. Mu'akhar. Darsu mudof al-lughati mudofun ilaih. Mana khabar muqaddamnya? Fiha efi. Fiha efi. Fi madrasati. Efi madrasati. Karena pertanyaannya madrasatika, jawabannya masih fi madrasati. Haza darsu darsul lugha. Mana mubtadanya? Haza. Haza, haza aja ya. Haza itu mubtada. Ad-darsu sebagai ingat khabar. Tadi. Ish. Oh, mushar ilaih. Mushar ilaih. Khabarnya mana? Darsu. Darsu. Al-lugha sebagai mudhafun mudhafun ilaih. Ilai. Mushar ilaih. Lana salah satu durusin fil lugha. Mana mubtadanya? Salah satu. Salah satu. Salah satu durusin mudhafun ilaih. Hidungan jarum. Mana khabarnya? Tilo. Hesh. Lana. Lana. Khabar mubtada. Mubtada. Khabar mubtada. Iya. Udah. Iya mubtada. Nah khabarnya al-lughatul arabiyyah tuh. Awal lughatul Indonesia apa? Awal lughatul Indonesia apa? Udah selesai. Karena lima pas maghrib. RT ini dibaca, ya dia dibaca. Kalau tapi bisa. Menghitung benda muannas ya berbagai kemarin. Nanti yang ketiga sampai sepuluh jangan pakai ta hilangkan. Nih, ya. Jadi lancar banget.